Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, para hadirin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tentunya yang pertama kali marilah kita selalu memanjatkan puja syukur alhamdulillah pada tahun ini kita dipertemukan dengan bulan yang mulia. Bulan yang Allah Ta'ala pilih untuk umat Islam, umat yang terbaik, dengan pilihan bulan yang terbaik pula tentunya, itu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan pilihan Allah Ta'ala untuk dijadikan padanya kewajiban rukun Islam. Faman syahida minkum musyahra falyasumhu. Maka siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan ini merupakan salah satu bagian dari amanah, perkara yang Allah perintahkan terhadap hamba-hambanya. Dan pada kali ini insyaallah, sebagaimana kajian kita menjelang iftar di Masjid Nurul Falah ini, kita akan berusaha untuk membaca kitab atau kutaibat para ulama kita rahimahullah. Dan kali ini insyaallah, sebagaimana kutaib yang sudah di copy untuk antum sekalian para hadirin, kitab Siyam Ramadan Fadailuhu wa Adabuhu wa Ahkamuhu wa Qiyamuhu adalah salah satu warisan dari kitab Asy-Syaikh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Baik, karena sudah dikopi kitabnya, mungkin lebih baik kita melihat kitab kita ini. Pada halaman ayat yang dibawakan di sini mukaddimah, telah beliau menyampaikan mukaddimahnya dan kemudian beliau memulai pembahasan ayatus siyam, ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Allah Ta'ala, kata muallif rahimahullah, Allah Ta'ala berfirman tentang ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya siam Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba 'alaikum asyiyam. Telah diwajibkan atas kalian adanya siam. Kita terjemah siam dengan bahasa kita puasa, puoso atau puasa. Puasa kata orang Jawa, bahasa orang Hulu. Bahasa Islamnya adalah siam, yang dalam bahasa Arab mengandung makna al-imsak, menahan dari sesuatu. Namun yang dimaksud menahan sesuatu di sini, menahan sesuatu dari makan dan minum, dan dari yang membatalkan puasa, ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Min dulu'il fajri ila ghurubis syams, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kewajiban siam ini kata Allah Ta'ala, kama kutiba 'alal ladina min qablikum. Kewajiban yang telah di sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kata Syekh Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya pada ayat ini, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, fa inna as-siyama min akbari asbabit taqwa. Karena sesungguhnya puasa ini diantara faktor-faktor terbesar menjadikan orang itu bertakwa. Kenapa demikian? Dianna fihi imtithalu amrillah wajtinabi nahyihi. Karena yang namanya puasa terkandung pertama menjalankan perintah, yang kedua menjauhi larangannya. Maka famimma istamalaihi alaihi minat taqwa, maka termasuk diantara yang terkandung padanya dari ketakwaan, anna sha'im yatruku ma harramallahu alaihi. Kita lihat orang yang puasa kata Syekh, di siang hari dia meninggalkan makan dan minum. Naam, wal jima' wa nahwiha, atau berhubungan dengan istrinya atau yang sejenisnya, allati tamilu ilaiha nafsu. Makan, minum, berhubungan dengan istrinya itu satu yang mendorong atau sesuatu yang condong hawa nafsunya. Maka karena sebab dia meninggalkan semua itu, mutaqarriban bidalik ilallah, dia tinggalkan larangan Allah tadi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, rajian bitarkiha sawabah, dan juga karena mengharap pahalanya, fahada minat taqwa. Inilah yang namanya takwa. Jadi orang yang takwa, dia siap meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah orang yang puasa demikian, walaupun makanan itu tadinya halal, namun begitu terbit fajar dia tidak berani memakannya. Kenapa? Karena tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang namanya takwa. Walaupun hawa nafsunya mendorongnya, namun dia lebih taat dan tunduk kepada Allah. Itulah yang namanya takwa. Ayyama ma'judat. Selanjutnya, ayyama ma'judat, hari-hari yang telah ditentukan. Ayyama ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah. Satu bulan penuh. Satu bulan bisa 30 hari. Satu bulan bisa hanya 29 hari. Bukan setahun muput. Cuman satu bulan. Itu pun cuman 30 atau 29 hari dalam satu tahun. Ayyama ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian maridan dalam kondisi sakit. Nah. Aw ala safarin atau dalam kondisi safar, perjalanan jauh. Maka kata Allah, fa'iddatum min ayyamin uhur. Maka dia menghitung hari di hari yang lain. Dia mengqadha, menghitung hari yang tidak puasa diganti di bulan atau di hari yang lain. Ayat ini kata Syekh Nasir As-Sa'di, dzalika lil masaqqah fil hulim. Yang namanya sakit atau safar itu mengandung masyaqqah. Secara umum orang sakit itu berat menjalankan ibadah ini. Ya. Maka karena itu secara umum bagi orang yang sakit safar itu berat, apalagi orang dulu safar itu menempuh jalan yang jauh, melalui perjalanan yang jauh, kendaraan yang sederhana. Umumnya orang safar itu berat. Sehingga kata disebutkan, as-safaru kit'atun minal azab. Yang namanya safar kata Nabi, potongan dari azab. Maknanya apa? Kata para ulama, orang yang safar itu kurang makannya, kurang tidurnya, kurang istirahatnya. Kadang berat bagi dia untuk melakukan perjalanan. Nah, kondisi berat inilah agama memberi kemudahan. Kalau memang dia berat, boleh tidak saum atau sakit. Sehingga dengan itu, kalau dokter memandang kalau dia puasa malah menjadikan beratnya dia tambah sakit, maka Islam memberi keringanan. Dia boleh tidak saum tapi mengqadha di hari yang lain. Raqasallahu lahuma, itulah keringanan yang Allah berikan untuk kedua golongan tadi, fil fitr, untuk boleh tidak berpuasa. Barakallahu fikum. Naam. Terusnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi orang yang mereka itu mampu, yutiqun, mereka itu mampu untuk menjalankan puasa. Tayyib. Fidyatu ta'amu miskin, maka dia ketika tidak berpuasa maka dia membayar fidyah berupa makanan untuk orang-orang miskin. Ya. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, ayat ini hadza fi ibtida'i fardus siyam. Ini awal kali difardukannya puasa. Awal kali turun kewajiban puasa, orang boleh memilih, boleh puasa, boleh dia membayar fidyah. Ini di awalnya. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, idza kanu ghayra mu'tadina lisiyam, kalau mereka bukan termasuk orang yang terbiasa menjalankan siam, wa kana fardhu hatman bihi masyaqqatan alaihim, dan awalnya kewajiban saum itu menjadikan berat atas mereka, darajahum rabbu al-hakim bi ashali thariq. Lalu Allah memberikan tadarruj. Tadarruj artinya bertahap. Bertahap, dan inilah jalan yang paling mudah. Wa khairul matiq lisawm baina ayasuma wa wa afdal ayut'ima. Maka orang yang dia itu mampu menjalankan saum ataupun dia tidak melakukan saum, maka dia boleh membayar fidyah. Ya. Namun kata Allah, faman tatawwa'a khairun fahuwa khairun lah. Namun orang yang dia mampu puasa, jangan bayar fidyah, puasa saja, itu lebih baik. Ini di awal kali turunnya kewajiban puasa bertahap. Wa tasumu khairul lakum. Puasa itu lebih baik daripada bayar fidyah tadi. In kuntum ta'lamun. Jika kalian itu mengetahui. Sekali lagi, ayat ini kata Syekh As-Sa'di, ayat tadarruj awal turunnya kewajiban saum terhadap umat Islam. Karena kata Syekh Utsaimin diterangkan bahwa tadarruj bertahapnya kewajiban puasa itu yang pertama ini tadi. Yang pertama kata Syekh Utsaimin bahwa Nabi SAW memerintahkan ayasumu asyura, puasa yaumu asyura. Belum turun saum Ramadan, asyura dulu. Terus tingkatan yang kedua ini, wa alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Boleh memilih bayar fidyah atau puasa. Namun Allah menekankan wa tasumu khairul lakum, puasa lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Baru pada ayat berikutnya turun ayat ini, syahrul ramadhan, bulan Ramadan. Ini tahapan ketiga berarti. Syahrul ramadhan alladzi unzila bihil Qur'an, yang Allah turunkan pada bulan Ramadan Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas-penjelas dari petunjuk itu. Wal furqan, dan sebagai pembeda. Nah, dan sebagai pembeda. Lalu faman syahida minkum syahra falyasumhu. Nah ini, maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian syahra, bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, hada fihi ta'yinu siyam alal qadiri asahihi al-hadir. Ini merupakan ketentuan, kewajiban perintah puasa bagi orang yang mampu, orang yang sehat, orang yang tidak safar. Iya. Kalau ayat sebelumnya, walamma kana nasxu litakhir baina siyam wal fida khasah ada rukhsalil marid. Maka pada ayat sebelumnya Allah di situ menunjukkan menghapus. Nah, antara memilih boleh puasa boleh tidak. Maka dengan ayat ini Allah katakan, "Faman syahida minkum asyara falyasumhu." Siapa yang melihat Ramadan puasa. Dalam kaidah Arab kata Syekh Utsaimin, dalam ayat ini falyasumhu perintah, al-amr, al-aslu fil amri lil wujub. Asalnya perintah menunjukkan wajib. Sehingga kalau kita melihat, bisa melihat maknanya, mengetahui informasi dari penguasa tentunya datangnya satu Ramadan, falyasumhu, berpuasalah. Ini ayat yang tingkatan ketiga tentang kewajiban, apa namanya, diwajibkannya puasa Ramadan. Bukan lagi memilih boleh puasa boleh tidak, boleh bayar fidyah boleh, tapi sudah ditutup dengan ayat ini, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barakallahu fikum. Lanjut ayat, faman kana maridun, diulang lagi, walaupun itu wajib bagi seorang muslim berakal baligh mukim, tidak safar, bukan wanita yang sedang haid atau nifas, namun kata Allah Ta'ala, wa man kana minkum maridun, diulang lagi, dan barang siapa di antara kalian dalam kondisi sakit, aw ala safarin, atau kondisi sedang safar, apa kata Allah, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia menghitung hari-hari yang dia tinggalkan diganti di hari-hari yang lain. Dia hitung berapa hari tidak saum bulan Ramadan, dia hitung, maka dia ganti di bulan selain Ramadan. Nah, ini kata Allah, yuridullahu bikumul yusra. Ini kata Allah, Allah Ta'ala yang Maha Hakim menginginkan atas kalian al-yusra, kemudahan. Wa la yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Ini kaidah bahwasanya agama itu turun untuk memberikan kemudahan, bukan kesempitan. Bahkan dari kaidah ini menunjukkan bahwasanya al-masaqah tajlibu ila taysir. Yang namanya barang yang berat, susah, itu ditarik untuk jadi mudah. Iya. Kalau dia kondisinya sakit, kondisinya sedang safar, kok berat menjalankan puasa? Maka kaidah ini, al-masaqah tajlibu ila taysir. Dalam usul, dalam usulnya para ulama dalam memahami agama ini, al-masaqah tajlibu ila taysir. Yang namanya rasa berat itu ditarik kepada sesuatu yang mudah. Jangan memberat-beratkan sesuatu. Tayyib, kalau dia tidak mampu, agama ini memberi jalan keluar untuk menjalankan dengan cara mudah. Kalau sekarang bulan Ramadan sakit, kalau puasa tambah sakit, kata dokter spesialis yang ahli dan terpercaya, ya antum jangan puasa. Nah, kenapa? Al-masaqah tajlibu ila taysir. Ya, namanya rasa berat ditarik untuk menjalankan yang ringan. Anda bisa makan dan minum di bulan Ramadan karena sakit tadi, karena ada sakit. Lalu kapan puasanya? Fa'iddatun min ayyamin ukhra, nanti di hari lain. Baik. Jadi agama ini merupakan agama yang memberikan kemudahan. Inilah bimbingan Islam, agama yang mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah Ta'ala tidak menginginkan kesulitan. Nah, kata Senasir As-Sa'di, ai yuridullahu ta'ala ayyassira 'alaikum turuqa al-muwasilata ila ridwanihi a'dhamu taysir. Allah Ta'ala menjadikan agama ini, menginginkan kepada kalian jalan yang mudah, jalan yang paling mudah, ila ridwanihi, menuju keriduan Allah. Nah, wa yusahiluha asyaddu tazhil, bahkan diberi jalan yang paling mudah, itulah agama. Nah, walihada kana jami'u ma amara Allah bihi ibadahu fi ghayatis suhulah fi aslihi. Kata Senasir As-Sa'di, oleh karena itulah seluruh perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya itu, kata Syekh, fi ghayatis suhulah, pada puncaknya kemudahan. Agama Islam agama yang sangat mudah, beda dengan agama selain Islam, agama yang mempersulit diri. Kalau dia jadi tokoh, tidak boleh nikah. Di kalangan mereka, orang Nasoro, ulama-ulamanya, mereka menganggap suci sehingga tidak mau menikah dengan wanita. Barakallahu fikum. Agama yang suci Islam ini agama yang mudah, dan agama mereka sulit. Justru seorang muslim semakin dia berilmu, semakin memahami ilmu, barakallahu fikum, itu tidak mempersulit diri. Tanpa paham dia akan semakin mengetahui jalan kemudahan agama. Tapi lihat di agama selain Islam, mereka puasa. Puasanya berapa tahun? 3 tahun. Tidak boleh makan yang berbau asin. Tidak boleh makan yang mengandung makanan mengandung apa? Nyawa, mensakti katanya. Memberatkan diri. Sekian tahun mereka sampai orang lebaran dia masih puasa, Masya Allah. Barakallahu fikum. Bukankah ini agama yang berat? Adapun Islam, barakallahu fikum, agama yang mudah. Selama di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sangat indah dan sangat mudah. Oleh karena itu Allah tutup pada ayat terakhir, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah, agar kalian menyempurnakan bilangan. Bilangan bulan. Iya. Menyempurnakan bilangan bisa 30 hari, sayid, atau cuma 29 hari, satu bulan penuh, hitung. Walitukabbirullaha, dan agar kalian bertakbir kepada Allah Ta'ala, ala mahadakum, dengan apa yang Allah bimbing atas kalian, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kata Senasir As-Sa'di dalam tafsirnya, wa yashkurullaha ta'ala inda itmamihi ala taufiqihi, bersyukur kepada Allah setelah selesai menjalankan perintahnya. Bersyukur atas taufiq, bersyukur atas kemudahannya, wa tabiinihi li ibadihi, dan apa yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala atas hambanya. Wabi takbir. Dan juga dengan takbir. Inda qidha'ihi. Wa yadkhulu fi dhalika takbir. Inda ru'yati hilal Syawal ila farahi khutbatul id. Kalau itu sholat Idul Adha, Idul Fitri, maka dia bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai imam naik mimbar. Nah begitu, takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berhasil menyelesaikan kewajiban bersyukur kepada Allah dan mengagungkannya setelah bisa menjalankan kewajiban saum Ramadan. Barakallahu fikum. Demikian pada halaman yang keempat, Syekh membawakan dalil ayat tentang kewajiban siam. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Baik. Ya, 6 menit lagi. Persiapan berbuka barangkali ya. Ya, insyaallah pada kesempatan ini kita cukupkan sampai demikian. Semoga apa yang kita baca dan kita kaji menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya. Segala salah dan kurang ya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.